Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Tafadhal. Qala na'am. Sebelum kita lanjut, kita merujuk kesimpulan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ada dua golongan yang melanggar dalam pembagian warisan, yaitu kaum jahiliyah. Apa kesalahan mereka? Mereka tidak memberi warisan kepada kaum wanita. Yang kedua, anak kecil, laki-laki anak kecil, karena dengan alasan tidak ikut perang dan merampas ghanimah. Nah, kaum wanita secara umum semuanya, dewasa dan kecil. Adapun laki-laki yang anak kecilnya, karena belum ikut perang katanya, gitu ya. Golongan yang kedua, sebaliknya, penyimpangannya yang ada di zaman sekarang, yaitu menyamakan jatah wanita dengan laki-laki. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yang kita pelajari, bahwa Allah SWT telah menjelaskan tentang pembagian warisan secara utuh, lengkap, sempurna, ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang tentang ini terbagi dua, diklasifikasi jadi dua. Yang pertama, yang penunjukannya apa? Penunjukan maknanya jelas. Ingat ya, ini kemarin sudah disimpulkan kemarin. Penunjukan maknanya jelas bagi semua orang. Yang kedua, yang penunjukan maknanya butuh tadabbur, dan ini tidak semua orang bisa. Nah, sudah sampaikan kemarin di tanda itu. Lakin minna ma huwa sharihun dhahir wa yashtariku fi fahmi kullu ahad wa minha ma yahtaju ila ta'ammul wa tadabbur. Nah, bagi dua kan? Baik, qira' wa 'alam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa 'alam annaka idza jama'ta qawlahu sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin dhakar ila ayatil mawarid. Wajadtaha qad istaw'at amatal ahkamil mawarithi wa muhimmat istaw'abat. Istaw'abat amatal ahkamil mawarithi wa muhimmatihi. Wa ha'ana ashrahu dhalika bihaulillah fa'akulu wa billahi akul. Baik. Syekh rahimahullah mengatakan, wa'alam, ketahuilah, jika Anda mengumpulkan, memadukan, ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dhakarin. Ini riwayat al-Bukhari ya. Nah, al-hiqul fara'idha bi ahliha, bagikanlah al-fara'id, yaitu jatah warisan yang telah ditetapkan sepersekian-sepersekian, di ahliha, kepada yang berhak mendapatkannya. Mereka ini yang dimaksud adalah ahlul furud. Ahlul furud nanti akan difahami pada jika kita sudah masuk ke materi pembagian warisan, bahwa ahli waris itu ada dua, ada ahlul furud dan ada ahlul ta'asib. Ahlul furud yaitu golongan yang telah ditetapkan bagiannya, jatah bagiannya masing-masing ya, sekian-sekian, sepersekian-sepersekian. Itu ahlul furud namanya. Nah, yang kedua ahlul ta'sib, yaitu yang mendapatkan harta yang tersisa dari seluruh harta setelah ahlul furud diberi jatahnya masing-masing. Ada yang tersisa, maka al-asab ahlul ta'sib yang dapat. Nah, jadi al-syukul fara'idha bi ahliha, bagikanlah ya ahlul furud itu, yakni orang-orang yang telah ditetapkan jatahnya dari warisan bagiannya masing-masing. Fama baqiya, nah ini tadi ahlul furud ya, kemudian fama baqiya, kemudian apa yang tersisa dari harta, fahuwa, maka harta yang tersisa itu li aula rajulin dzakar, untuk ahli waris dari kalangan pria ya, rajul dzakar, jadi pria yang paling aula, yang paling berhak mendapatkannya. Nah, ini ahli ta'sib, asabah yang dimaksud. Dan yang paling berhak dari mereka, dari kalangan ahli ta'sib, dia dapat. Jadi, hadisnya menunjukkan ada ahlul furud, ada ahlul ta'sib. Diberikan dulu, ya, bagikan dulu kepada semua ahli waris yang berhak, yang telah ditetapkan fardnya, jatahnya, sekian, sekian, sepersekian. Yang tersisa diberikan kepada yang paling berhak dari kalangan ahli ta'sib, dan mereka itu ahli ta'sib dari kalangan laki-laki. Nah, nanti akan datang secara jelas tentang ini. Nah, jika anda memadukan hadis ini ila ayatil mawarith, memadukannya ke ayat-ayat tentang warisan, wajadtaha, ya, anda mendapati nusus itu semua, hadis ini dan ayat-ayat itu semuanya, qad istaw'abat, sungguh telah meliputi, mencakup, amata ahkamil mawarits, keumuman hukum-hukum warisan, wa muhimmatihi, bisa muhimmatihi, bisa mahammatihi, dan ya segala perkara warisan yang urgen, yang penting, semuanya sudah tercakup di situ. Baik, wa ana asrahu dalika biqaulina, dan ini sekarang saya akan jelaskan dengan pertolongan Allah Taala. Fa aqulu billahi aqul. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan fadlan. Ayatul mawarits allati dzakarha Allahu nassan fil mawarits thalathah. Al-ayatul ula fi irtsil usuli wal furu'. Al-ayatu tsaniyah fi irtsil zawjaini wa auladil ummi. Al-ayatu tsalitsah fi irtsil ikhwati li ghairi ummi. Al-ayatu tsalitsah, al-ayatu tsalitsah fi irtsil ikhwati li ghairi ummi. Tayyib. Ayatul mawarits, ayatul mawarithi allati dzakara Allahu nassan fil mawarits thalathah, ayat-ayat warisan yang Allah sebutkan secara nas, ya, secara nas tentang pembagian warisan itu diklasifikasi menjadi tiga, thalathah. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, golongan yang pertama, fi irtil usuli wal furu', isinya tentang ya jatah hak warisan, al-usul dan al-furu'. Al-usul ya asal usul, yaitu ayah ya ibu ke atas, ayah kakek, ibu nenek itu ke atas, itu usul. Wal furu, dan al furu adalah cabangnya, yaitu anak. Ya, anak ke bawah. Nah, yakni anak laki-laki, anak wanita ke bawah. Itu furu. Jadi masih ini masih penjelasan global ya. Jadi rangkuman globalnya dulu diberikan oleh Syekh sehingga dari awal ada wawasan ya. Berupa rangkuman secara global. Nah, al-ayat tsaniyah itu ayat yang kedua, fi irtizaujaini wa auladil ummi. Fi irtizaujain tentang warisan suami istri, jika istrinya meninggal bagian suaminya berapa, jika suaminya meninggal istrinya dapat berapa, gitu. Dan aulad al-um, anak-anak ibu. Apa maksudnya anak-anak ibu? Auladul um, istilah ini maksudnya adalah ikhwatun wa akhawatun li'um. Maksudnya adalah saudara seibu maksudnya, yaitu ikhwatun wa akhawatun li'um. Jadi dihafalkan istilah auladul um dalam ilmu waris. Auladul um ya, anak-anak seibu maksudnya ya. Aulad al-um artinya anak-anak seibu, maksudnya yang dimaksud itu adalah ikhwatun wa akhwatun li'um. Saudara-saudara seibu meliputi ikhwah, saudara laki-laki, dan akhwat, saudara wanita seibu. Seibu. Nah, ibunya sama. Baik. Al-ayat ats-tsalits, ayat yang ketiga, fi irtil ikhwati li ghairi um. Ah, ini golongan lainnya, yaitu tentang warisan al-ikhwah, saudara yang berbeda ibu. Nah, yakni saudara seayah, saudara, maksudnya li ghairi um, saudara ya, yang bukan dikembalikan kepada ibu yang sama, li ghairi um. Jadi masuk di sini apa? Saudara seayah. Begitu pula saudara sekandung, ini maksudnya. Jadi yang kembalinya ke ayah yang sama. Adapun yang hanya ibu yang sama, itu golongan tersendiri di atas. Auladul um istilahnya. Baik. Nah, jadi ada ayat khusus tentang saudara seibu. Nah, jadi disatukan oleh ibu yang sama. Nah, ada ayat yang isinya tentang warisan saudara yang ya disatukan oleh selain ibunya, tapi disatukan oleh ayah, yaitu seayah sekandung. Nah, fal ayatul ula, fal ayatul ula qauluhu ta'ala yusikumullahu fi awladikum al-ayah bayyanallahu fiha annal awlada wahumul furu' salatatu aqsam sukurun khullasun wa inasun khullasun wa mukhtalatun minal jinsaini فذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا فدل على أنهم أصابة يرثون بالسوية والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق اثنتين الثلثان وقد دل الحديث ومفهوم قوله وإن كان واحدة فلها النصف على أن الاثنتين Lithintaini. Ala ana lithintaini as-sulusaini. Maktub huna lithnataini. Hah? Laba. Berbeda nafsu. Nah, lisnatain atau lisnatain ini sama. Nah, bahasa. Dua-duanya benar. Wal-mukhtalit. Wal-mukhtalitu minal jinsaini lam yuqaddar lahu. Lam yuqaddir. Lam yuqaddir miratan. Fadalla la'annahu. Asabatum. Walakin lidzakari mitlu hadzal unsayain. Baik. Jadi ayat yang pertama qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. An-nisa 11 ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian ya mengenai anak-anak kalian. Terkait warisan anak-anak kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini pada ayat ini annal aulada ya bahwasanya al-aulad anak-anak. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam ilmu warisan kata aulad itu meliputi al-dhukur dan al-inas. Ingat kata al-aulad anak-anak meliputi al-dhukur dan al-inas. Yani meliputi al-banin dan al-banat. Nah, meliputi al-banin dan al-banat, anak laki-laki dan anak wanita umum. Nah, Allah SWT menjelaskan di ayat ini bahwa al-aulad anak-anak wahumul furu'u dan mereka ini maksudnya al-furu'u. Nah, itu di atas itu kan klasifikasinya tiga di atas itu al-aulad ula fi irtil usul dan al-furu'. Jadi ini sekarang sedang membahas al-furu'. Mereka yang dimaksudkan al-furu' yaitu al-aulad. Nah, bayan Allah fi anna al-aulada wahumul furu'u salasatu aksam. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Jadi al-furu' al-aulad ada tiga golongan. Golongan yang pertama dukurun khullas, murni laki-laki semua. Wa inasun khullas, ya, perempuan semua, wanita semua. Wa mukhtalitun bainal jinsain, bercampur antara laki-laki dan wanita. Artinya ahli waris mayat itu adalah anak-anaknya yang semuanya laki-laki. Nah, bagaimana pembagian warisannya? Yang kedua, ya, ahli warisnya adalah perempuan anak-anaknya yang wanita semua. Maka bagaimana pembagian warisannya di antara mereka ketika mewarisi anak-anaknya wanita semua? Dan bagaimana ketika mayat itu meninggalkan anak-anaknya yang bercampur, ada anak laki-laki, ada anak wanita, itu mukhtalit bainal mukhtalit minal jin jinsain, bagaimana membagikan warisannya? Nah, maka yang pertama penjelasannya fadzukuru kullasu lam yuqaddir lahum mirahan. Untuk anak laki-laki yang murni laki-laki semua, tidak bercampur, tidak ada anak wanitanya, jadi yang mewarisi hanya laki-laki semua, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan ya bagian tertentu ya warisan dengan bagian tertentu mereka, tidak. Fadalla ala annahum asabatun, maka ini menunjukkan bahwa mereka kategorinya adalah asabah. Tadi sudah disinggung ya bahwa ahli waris itu ada dua, ada ahlul furud, ada ahlul ta'asub atau disebut asobah. Asobah tadi apa asobah? Yang tidak ditetapkan bagiannya tertentu sekian-sekian sepersekian tidak ditetapkan. Apa bagiannya? Harta yang ada yang tersisa. Jika ada ahlul faraid, ahlul furud, diberi dulu jatahnya mereka, dibagikan ketentuan yang ada, ditetapkannya sekian-sekian. Setelah dapat semua, ada yang tersisa berapa? Maka itulah yang diambil oleh asobah. Nah, berapa pun yang tersisa, itu yang diambil oleh mereka. Nah, maka ini menunjuk ketika Allah tidak menentukan berapa bagian mereka, ya, jatahnya tidak ditetapkan, ya, maka ini menunjukkan bahwa mereka asobah, artinya warithu nabis sawiyah, mereka mewarisi, ya, sama rata. Jadi ketika ada mayat meninggal, diwarisi oleh anak-anaknya, anak-anaknya laki-laki semua, asobah kan? Nah, ya sudah, harta itu diambil oleh mereka semua. Bagaimana cara pembagiannya di antara mereka? Anaknya ada dua, atau tiga, ada empat, laki-laki semua. Bisawiyah. Dibagi rata. Nah, sama-sama dapat satu bagian. Kemudian, wal-inasul khullasu. Yang kedua, al-inasul khullasu. Yakni, anak wanita semua. Qaddara mirasahunna, Allah menetapkan jatah tertentu, jatah warisan tertentu, yaitu apa? Lil wahidati an-nisfu, untuk satu anak wanita setengah, ya, yakni al-bint bintun wahid nisf, setengah dari harta. Waliman fokus nataini, waliman fokus sintaini, atau waliman fokus nataini, nah, as-sulusan. Jika lebih dari dua, ya, maka as-sulusan. Jika lebih dari dua bint, maka dapat 2/3. Nah, jadi Allah menetapkan apa? Jika satu bint nisf, setengah harta. Liman fokus sintaini, selusan. Jika lebih dari dua banat, yaitu tiga banat ke atas, jatah mereka semua adalah as-sulusan, dibagi di antara mereka, jadi 2/3. Nah, waqad dalla al-hadith wa mafhum qawlihi wa in kanat wahidatan falan nisf. Sungguh hadith telah menunjukkan dan mafhum, yakni yang terfahami, yang tersirat, ya, mafhum itu yang tersirat. Kan ada mantuk, nah, ini istilah apa? Istilah ilmu usul, Anda sudah belajar, sebagian Anda sudah belajar, mantuk yang termaktub dalam teks yang tertulis itu mantuk, ya. Adapun mafhum yang tersirat, jadi tidak termaktub pada nas, tapi tersirat, terfahami darinya. Nah, itu makna mafhum. Mafhum qawlihi, yakni yang tersirat dan difahami dari firman Allah Ta'ala, wa in kanat wahidatan falaha nisf, dan apabila satu bint, anak wanita, maka jatahnya adalah setengah, difahami dari hadith dan apa yang tersirat dari ayat ini, ala anna lisintaini as-sulusaini, bahwasanya untuk dua anak wanita jatahnya adalah 2/3. Berarti jika satu anak wanita nisf, dari sekarang hafalkan, ya, mulai menghafal, harus menghafal kalau ilmu warisan itu, tidak bisa tidak, kalau tidak menghafal tidak bisa, harus dihafal. Nah, kemudian dua ke atas, dua bins ke atas, dua atau tiga, berapa jatahnya? Sulusan. Nah, awalnya disini saya katakan Allah menjelaskan bahwa liman fokus tintainis sulusan, lebih dari dua sulusan. Kemudian di akhir menjelaskan hadis menunjukkan dan makna yang tersirat dari ayat poin tafsir Nasrani's bahwa untuk dua wanita, anak wanita juga tsulutsain. Berarti kalau dua atau lebih anak wanita jatahnya berapa? Tsulutsain, 2/3. Tamam? Wal mukhtalitu min al jinsain, dan yang bercampur dari dua jenis kelamin, anak laki-laki dan wanita, jadi anak-anak laki-laki dan wanitanya, lam yuqaddir lahum mirasan, Allah tidak menetapkan jatah tertentu warisan mereka, fadalla ala annahum asabatun, maka menunjukkan bahwa mereka adalah asabah. Mereka asobah. Semuanya jadi asobah. Apa maksudnya asobah tadi? Mewarisi ya, semua harta yang ada, yang tersisa ya, tanpa penetapan jatah tertentu. Jadi tidak dijatahkan seperti di atas itu, bahwa jika satu anak wanita setengah, jika dua atau lebih 2/3. Nah, harta yang ada, yang tersisa, diambil oleh mereka semua, oleh anak laki-laki dan anak wanita yang ada. Nah, seperti halnya golongan yang pertama, yang semuanya anak laki-laki juga asobah. Nah, kenapa di sini jadi asobah juga, padahal ada campuran anak wanita bersama laki-laki? Nah, anak perempuan itu ditarik oleh anak laki-laki, ya, dirangkul oleh mereka. Nah, jadi ikut jadi asobah. Jadi ada lagi nanti pengembangan istilahnya pada ta'sib, ada namanya ta'sib bin nafs, dengan diri sendiri dia memang asobah, yaitu anak laki-laki semuanya. Nah, gitu ya. Dan misalnya ada ta'sib bil ghair, dia jadi asobah karena faktor yang lain. Nah, dalam hal ini anak perempuan, dia jadi asobah karena faktor saudaranya yang merangkulnya bersama. Nah, sama-sama anak. Nah, ada ta'sib lil ghair, nanti akan datang pembahasannya. Jadi ini jadi semuanya asobah, tapi bagaimana? Apakah dibagi rata di antara anak laki-laki dan wanita? Tidak. La walakin lidzakari mithlu hadzul unthayain. Tetapi untuk anak laki-laki ya, jatahnya ya seperti jatah dua anak wanita. Berarti laki-laki dua, anak laki-laki dua, anak wanita satu. Nah, itu makna lidar kadmi terhaulud untayai. Jadi gambarannya begini. Ah, ada sebagai contoh ringan, ada mayat. Dia ahli warisnya adalah anak laki-laki semua. Berarti bagaimana hartanya? Mereka anak laki-laki semua. Berarti asobah kan? Ya, artinya mereka ambil semua itu harta. Baik. Terus bagaimana, karena yang anak laki-lakinya bukan hanya satu, ada dua atau tiga. Nah, bagaimana cara pembagiannya di antara mereka? Dibagi rata, bisawiyah. Baik. Yang kedua, langsung kita meloncat ke yang klasifikasi ketiga ya. Ada mayat meninggalkan anak laki-laki dan anak wanita. Harta diberikan ke mereka semua secara ta'sib. Ya. Nah, tapi ini kan ada anak laki-laki dan wanita. Bagaimana membagi di antara mereka? Laki-laki dua, wanita satu. Jadi harta yang mereka warisi itu semuanya dibagi di antara mereka dengan cara jatah untuk laki-laki dua, jatah untuk wanita satu bagian. Hah? Kemudian bagaimana jika mayat meninggalkan anak wanita semua? Anak wanita bukan asobah. Pada asalnya wanita itu bukan asobah. Pada asalnya ya, yang jenis kelaminnya wanita bukan asobah. Tadi itu ya, anak wanita jadi asobah bersama saudaranya yang laki-laki, karena bercampur anak laki-laki dan wanita, sehingga wanita ikut menjadi ta'asib bersama saudaranya. Nah, ketika anak wanita saja yang mewarisi, mereka ahlul fard. Bagaimana fardnya? Berapa yang ditetapkan? Jika satu bin, berapa? Nis. Nah, jadi harta yang ditinggalkan mayat ini, kita lihat, oh, ada satu putrinya. Berapa kita kasihkan putrinya ini? Setengah. Kasihkan setengah. Kita katakan, oh, putrinya ada dua. Berapa jatahnya dua putri ini? Dua per tiga, puluhan. Puluhan ini dibagi rata di antara keduanya. Oh, kita lihat salah banat. Ada tiga banat atau empat banat. Berapa jatahnya? Puluhan. Dua per tiga bagi rata di antara mereka. Begitu. Ini maksudnya. Paham ya? Nah, ini dulu aja kita ambil, tapi harus benar-benar dikuasai. Nah, ketika nanti kita beralih ke usul, ya, itu juga harus langsung dikuasai. Intinya, belajar warisan harus menghafal. Kalau tidak dihafal, nggak bisa. Nah, dari awal, dari sekarang harus paham dan hafal. Karena semakin bertambah nanti, semakin naik, akan semakin berkembang. Dari dasarnya harus betul-betul sudah difahami. Kalau tidak difahami dari dasar, sulit memahami, ya, pembahasan-pembahasan berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Fadhil jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.